warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Al-Muzani TV, pada malam hari ini insyaallah tabaraka taala kita kembali akan melanjutkan dari kajian kita kitab syarah kitab tauhid, ya, syarah Syekh bin Baz. Kita masih di hadis Anas, ya. Masih di bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid ini menggugurkan dosa. Baik, faddal dibaca. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala walit tirmidhi wa hassana wa an anasin sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala allahu ta'ala ya ibn adama law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala hadithu anasin marfu'an qala allahu ta'ala ya ibn adama law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani ila akhirih yadullu ala anna al-khataya kullaha marjuhatun fi muqabili haqiqati kalimati at-tauhidi kama turjahu bil makhluqatil azimati كما ترجح بالمخلوقات العظيمة قرابها بالظلم أي ما يقارب الأرض ويملأها ووجه العلماء هذا الحديث بوجهين الأول أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يسر على سيئة أصلا فأحكم هذه الكلمة حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات مستقيما على شرع الله في كل شيء. الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه مقلعا عن ذنوبه وسيئاته فكل الخطايا ساقطة بهذه الكلمة. نعم. حديث أنس بن مالك yang Anas bin Malik menyatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, berarti Allah Ta'ala berfirman ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau mendatangiku, datang kepadaku pada hari kiamat, biqurabil ardi khataya, biqurab, ya, yaitu dengan sepenuh bumi, dengan dosa sepenuh bumi, yang maknanya mil'uha, sepenuh bumi, atau ada juga yang menyatakan ma yuqaribu mil'aha, yang hampir sepenuh bumi. Intinya membawa dosa sepenuh bumi atau dosa hampir sepenuh bumi. Tentunya ini bukan dosa kesyirikan. Karena kalau dosa kesyirikan, walaupun sekali dosa syirik akbar, itu tidak akan Allah ampuni kalau dia tidak bertobat di dunia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan, Summa lakitani la tushriku bi syai'a. Kemudian engkau menjumpaiku pada hari itu, pada hari kiamat, dalam keadaan engkau tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Dia mati dalam keadaan bertauhid, membawa dosa-dosa besar. Tabarakallahu fikum. Maka kata Allah Ta'ala, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi pula. Kata Syekh bin Baz, ya dulu hadis ini menunjukkan ala annal khotaya, bahwa dosa, kesalahan, kullaha, semuanya marjuhatun, semuanya ini kalah, dia lebih ringan fi muqabili haqiqati kalimat tauhid, apabila dibandingkan dengan hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kama tarjahu bil makhluqatil azimah, sebagaimana kalimat ini akan lebih unggul jika dibandingkan dengan seluruh makhluk. Hadis ini serupa dengan hadis bitaqah, hadis kartu, yang juga menjelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah jika dibandingkan dengan seluruh dosa-dosa. Ya, hadis bitaqah atau hadis kartu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Ya, akan dipanggil dengan keras seseorang dari kalangan umatku pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk. Fayansuru alaihi tis'atun. Fayunsaru alaihi tis'atun wa sab'una sijillan. Maka akan dibentangkan, disebar di hadapan orang tersebut ada tis'atun wa tis'una sijilan, ada 99 catatan dosa. Kulu sijilin madul basor, semua satu catatan dosa aja itu panjangnya sejauh mata memandang. Dan orang ini punya 99 catatan, satu catatan dosanya sejauh mata memandang karena saking banyak dosanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, hal tungkiru naha ada syai'an, ya, apakah kamu mengingkari ini dosa-dosamu? Kata dia, la ya Rab, tidak. Ya, tidak. Sampai akhirnya Allah katakan pada dia, bahwa ketika dia ditanyakan, apakah malaikat-malaikat yang mencatat ini menzalimu? Tidak. Ya, maka akhirnya Allah keluarkan kartu la ilaha illallah yang akan membela dia. Sampai-sampai dia mengatakan, ya Rabb, mahadil bitaqa mahadil sijilat. Ya Allah, apa fungsinya, faedahnya kartu ini la ilaha illallah dengan catatan dosa saya yang banyak? Orang tersebut mati dalam keadaan membawa dosa besar yang banyak, namun tidak pernah berbuat kesyirikan. Dia senantiasa menjalankan agama ini di atas tauhid, tidak pernah melakukan pembatal keislaman, namun melakukan dosa besar. Maka kata Allah Ta'ala, innaka latudlamu, pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fatudu sijillat fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin. Ya, maka catatan dosa diletakkan di satu timbangan, dan bitaqah kartu la ilallah juga diletakkan di satu timbangan. Ya, maka akhirnya lebih berat bitaqah kalimat la ilallah, akhirnya orang tersebut pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dengan hadis Musa, ada kaitannya dengan yang kemarin, hadis Musa. Hadis Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Allah zikir khusus untuk dia, yang Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, ya Musa qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, kemudian Musa merasa itu juga sudah diucapkan oleh hamba-hamba yang lain, maka Musa alaihissalam meminta zikir yang khusus, sehingga akhirnya Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa law anna samawati wal ardh, law anna samawati as-sab' wal amirahunna wairi wal aradina sabab fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Seandainya langit dan bumi di satu timbangan beserta semua isinya selain aku, dan la ilaha illallah di satu timbangan, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Taib wa qurabiha bi zulmin, ya, ay ma yuqaribul arda wa yamlauha, ya, yaitu yang membawa kezaliman dengan hampir sepenuh bumi, maksudnya dengan sepenuh bumi, ay ma yuqaribul ard wa yamlauha, yang hampir sepenuh bumi atau sudah sepenuh bumi. Itu makna dari qurab dengan didomahkan qaf, ya, itu makna qurab. Ada yang mengatakan dengan kasroh bi kirabiha, ya, kirabuha, ada yang mengatakan dengan qaf la ataitani bi kirabil ard. Nah, ada yang mengatakan demikian sebagian ahli bahasa. Namun yang lebih masyhur ialah yang didomahkan, kurab. Kemudian wawajjahal ulama hadzal hadis biwajhain. Ya, wawajjahal ulama hadzal haditsa biwajhain. Para ulama memandang hadis ini dengan dua aspek. Al-awwal, aspek yang pertama, anna hadza fi haqqi man qalaha shadiqan mukhlishan. Bahwa ya, ini keutamaan kalimat la ilaha illallah ini di akhirat kelak, ini bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan dengan mukhlishan. Dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Walam yusirra ala sayyatin aslan. Dia tidak terus menerus melakukan keburukan sama sekali. Fa'ahkama hadihil kalimata. Maka dia menegakkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Hatta sara muaddian di jamil wajibati. Sehingga akhirnya dia menunaikan, melaksanakan seluruh kewajiban. Tarikan li jamil manhiyati. Dan meninggalkan segala hal-hal yang dilarang. Mustaqiman ala syar'illah fi kulli syai'in, yang diistiqomah di atas syariat Allah dalam segala hal. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, aspek yang kedua yang dipandang oleh para ulama, anna hadza fi haqqi man qalaha wa ata ila Allah ta'iban min khotayahu. Ini ya, hadis ini yaitu pada keutamaan ini yaitu pada hak orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia datang kepada Allah dalam keadaan sudah bertobat dari segala dosa-dosa dia, muqli'an an dzunubihi, yang dia sudah menanggalkan, melepaskan kecuali segala dosa-dosa dia, wa sayyi'atihi, dan segala keburukan dia. Fa kullul khotaya sakitatun bihadhil kalimati, maka semua dosa-dosa akhirnya gugur dengan kalimat ini. Nah, jadi ada dua tafsir yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dalam hadis ini. Jadi kita jangan bermudah-mudah melakukan dosa besar kemudian kita menganggap ah, yang penting saya tidak berbuat syirik, nanti juga ketemu Allah, ya Allah bilang demikian, la atawtani, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh dosa, dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka biqurbiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini yang mengucapkan dengan jujur, mengetahui maknanya, tidak melakukan kesyirikan, dan tidak terus-menerus didatas dosa sama sekali. Ya. Dan dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Yang kedua, dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan sudah bertobat dari dosa-dosa dia. Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya, mengabarkan melalui nabinya alaihi salam bahwasanya Allah taala mengkhitab, mengajak dialog hamba-hamba dan menjelaskan kepada hamba luasnya karunia Allah, rahmat Allah. Allah mengampuni dosa mahma kasurat, walau banyak apapun, selama bukan kesyirikan. Ya, kalau kesyirikan Allah jamin tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tafadhal, baca lagi. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا المعنى لا بد منه لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار والنصوص لا تعارض بعضها بعضا ولا تتناقض بينها فوجب حمل النصوص على هذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف هناك اختلاف وتناقض. نعم. وهذا المعنى لا بد منه. معنى hadis ini harus diyakini. Karena ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat itu di atas ancaman besar. Ya, jadi jangan kita memahami hadis ini secara letterlock. Ya, kemudian kita tenang-tenang saja karena luasnya ampunan Allah. Tidak demikian. Seorang hamba itu beribadah pada Allah di atas khauf dan roja. Tidak di atas roja saja. Roja itu harapan. Mesti di atas khauf juga. Takut. Dia takut terhadap ancaman Allah. Sehingga dengan hal ini akan menghantarkan dia untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sebisa dia. Ya, dia upayakan dijauhi. Dan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan. Semampu dia. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan ketika dia menghadap Allah itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jadi tidak ada jaminan dia pasti diampuni, dan juga tidak ada kepastian dia pasti diazab. Namun yang perlu kita yakini, kalaupun dia diazab, tidak kekal di neraka. Dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai jahannamiyun, yaitu ex penghuni neraka jahannam. Kemudian wa annahum mutawa'aduna binnar, mereka itu terancam dengan neraka. Wa nusus, nas-nas ayat hadis yang menerangkan tentang ancaman, yang menerangkan juga tentang harapan bagi orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan dapat ampunan, itulah tu'aridu ba'duha ba'dun, tidak saling kontradiksi. Ya, tidak saling kontradiksi di antaranya. Wala tatanaqadu bainaha, tidak saling bertabrakan. Fawajada hamlun nusus, maka wajib kita membawa nas, mentafsirkan ayat-ayat hadis tadi yang menerangkan tentang ancaman bagi pelaku dosa besar, yang menerangkan juga tentang akan diampuninya pelaku dosa besar selain kesyirikan, ya, ala hadzal makna, dibawa kepada makna ini, yaitu dua makna yang disebutkan oleh Syekh bin Baz tadi. Ya, bahwasanya orang yang dikatakan di sini oleh Allah Ta'ala, law ataitani biqurabil ardi khataaya tsumma lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka biqurabiha ma'al maghfiratan, jika engkau, kata Allah, mendatangiku dengan membawa dosa sebesar bumi namun engkau tidak berbuat syirik, maka aku akan datang padamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu pula. Makna yang pertama yaitu ini pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, mengetahui maknanya, mukhlishan, dengan ikhlas, artinya dia tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Lam yusirra ala sayyiatihi aslan, sama sekali tidak terus menerus dalam dosa-dosa besar. Ya, maka dia menjalankan kalimat la ilaha illallah ini, konsekuensinya dijalankan hingga akan menghantarkan kepada pengamalan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang segala yang dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh bin Baz, ini tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah ta'iban min khotayahu, dia sudah bertobat dari dosa-dosa dia. Dia sudah menanggalkan segala macam kesalahan dia. Maka kesalahan inilah, dosa inilah yang Allah ampuni. Ta'ibar kalau fikum. Nah, ini kalau kita mau memahami hadis ini dengan keterangan ulama. Namun kalau kita memahaminya lewat pemikiran kita sendiri, ya, maka ini akan menjerumuskan kita dengan menyepelekan ancaman Allah. Hanya bersandar kepada ampunan. Tidak demikian. Seorang mukmin beribadah pada Allah dengan khauf dan roja, dengan takut dan harap. Ketika dia, ya, terancam dengan, ya, ketika dia sedang dalam keadaan lapang, ya, maka dia utamakan khauf. Ketika dia dalam keadaan, ya, genting, dia utamakan roja. Ya, dan para ulama menyatakan sebaiknya kedua-duanya itu diterapkan berbarengan, takut dan harap. Fadl. وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص وظن أن هذه الكلمة تكفي بمجرد القول وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي وفعل المعاصي. نعم. قد تعلق بعض الجهلة. Sebagian orang-orang bodoh ini berpegang dengan hadis ini, bimisli itlaqat hadhihi nusus. Ya, berpegang dengan kemutlakan nas-nas semacam ini, harapan. Ya, artinya dia meninggalkan yang wajib, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Yang penting kita tidak berbuat kesyirikan. Wa dhanna anna hadhil kalimata, dia menyangka bahwasanya kalimat ini sudah cukup, bimur bimujarradil qaul, hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Padahal yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya dengan lisan, membenarkannya dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa yang diamalkan? Konsekuensi dari la ilaha illallah, hak la ilaha illallah. Ya, yaitu dia sholat, dia zakat, ini bagian dari hak la ilaha illallah. Dan melaksanakan yang wajib-wajib. Ya. Kalau kewajiban dia tinggalkan, maka berkurang kadar tauhid yang dia ucapkan dari la ilaha illallah. Terus menerus sampai habis. Sampai tak berguna kalimat la ilallah yang diucapkan. Akibat dia banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melaksanakan yang dilarang. Wa intarakal wajibati wa fa'alal ma'asiyah. Nah, ini sebagian orang berpegang dengan hadis-hadis, ayat-ayat semacam ini, dia menyangka keutamaan ini hanya cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia meninggalkan yang wajib-wajib dan melakukan berbagai kemaksiatan. Fadhal. Wa hadha mukhalifun lima ajma'a alaihi salaful ummati min annahu la budda min ada'il wajibati wa tarkil muharramati wal wuqufi 'inda hududillah. Nah, ini menyelisihi kesepakatan ijma ya salaful ummah, salaf umat ini, bahwa harus melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Ya, ini bagian dari hak la ilaha illallah. Wal wuquf 'inda hududillah, dan berhenti pada batasan-batasan Allah, tidak melampauinya. Ya, faddal. Wa man tarakal wajibati aw fa'ala al manhiyati fa innahu mu'ridun li 'uqubatillah ta'ala. Mu'ridun, mu'arradun. Fa innahu mu'arradun li 'uqubatillah ta'ala. Wa in kana yaqulu hadhihi al kalimata wa yuqinu biha. Baik. Maka wa man tarakal wajibati, maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang wajib, ya, dia meninggalkan puasa, meninggalkan haji, au fa'ala al manhiyati, atau dia melakukan hal-hal yang dilarang, fa innahu mu'arradun li 'uqubatillah ta'ala, maka orang ini berisiko terhadap ukubah, ya, lah itu hukuman, sanksi dari Allah Ta'ala, azab dan seterusnya. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, wayuqinu biha, dan meyakininya, ya, dia tetap berisiko, tidak ada jaminan dia nanti sebagaimana telah dikatakan, berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Wa in ata bima yunaqidu islamahu sara murtaddan kafiran lam tanfa'u hadhihi asyhadatu. Taib. Wa in ata bima yanqudu islamahu. Nah, apabila dia melakukan sesuatu hal yang hal tersebut dapat membatalkan keislamannya, semisal dia mengolok-olok syariat, dia membenci apa yang dibawa oleh syariat, ya, atau dia tidak meyakini kafirnya non muslim, maka seorang murtad dan kafiran, maka jadilah dia orang yang murtad kafir. Lam tanfa'hu hadhihi syahadatu, kalimat syahadat ini yang diucapkan tidak bermanfaat untuk dia, sebagaimana orang-orang yang melakukan berbagai macam praktek kesyirikan, semisal menyembelih untuk selain Allah, dia sembelih hewan hasil pani, hasil panen padi, telur, kopi, yang dan yang lainnya, hatta walau lalat sekalipun dia persembahkan untuk selain Allah, untuk jin penunggu ini, ya, untuk arwah leluhur, untuk Dewi Sri ketika panen, maka dia batal kalimat la ilaha illallahnya, walaupun dia setelah melakukan kesyirikan tersebut dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak berguna. Kenapa? Karena kalimat la ilallah yang dia ucapkan itu bukan dalam rangka bertobat dan mengingkari perbuatan yang telah dilakukan, yaitu pembatal-pembatal keislaman tadi. Fadhal. Fala budda min tahqiqi hadhihi al-kalimati wa mustalzimatiha wa illa fahuwa ala khatarin in lam yatub. Nah, maka mesti merealisasikan kalimat la ilallah ini dan juga mustalzimatiha. Ya, syarat-syaratnya, konsekuensi-konsekuensinya. Kalau tidak, fahuwa ala khatarin wa in lam yatub, maka dia berada di atas bahaya jika dia tidak bertobat. Baik, selesai. Kita masuk ke bab berikutnya, bab man haqqaqat tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin. Ya, bab yaitu barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, setelah beliau menyebutkan bab tauhid, bab keutamaan tauhid, ya, maka beliau menyebutkan bab setelahnya untuk memotivasi kita. Ya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, tidak hanya diampuni dosa, namun juga dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, ini semakin memotivasi kita untuk semakin bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mengesakan Allah dalam ibadah dan seterusnya. Fadhal. Qala al-mu'alliq rahimahullahu taala, tahqiqut tauhid takhlisuhu min syawa'ibish syirki wal bid'i wal ma'asi. Faman haqqaqa tauhidahu wa salima minasy syirki wal bid'i wal ma'asi دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد والأصغر ينافي كمال الواجب والبدع والمعاصي تقده فيه وتنقص ثوابه. طيب. Kata Syekh bin Baz mengenai bab ini, bab man haqqa tauhid dakhal jannah tabi ghairi hisab, barang siapa yang merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid itu maksudnya adalah khallasahu, memurnikan tauhid. Ya. Wasaffahu, memurnikannya. Ya. Dari segala macam syawaib asyirk, kotoran-kotoran syirik, bid'ah, maksiat. Dakhal jannah bi ghairi hisab. Itu tidak ada perhitungan, tidak ada hisab. Dia langsung masuk surga. Ya. Dia langsung masuk surga. Karena keadaan mukmin nanti di akhirat kelak ketika dia masuk surga itu dengan beberapa keadaan. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Dengan hisap yang ringan. Ya. Dia akan didatangkan amalan dia dari arah kanan dia. Nah ini. Yang kedua ini masuk surga setelah dihisap. Ya. Nah yang berikutnya. Ya. Ada yang masuk surga setelah diazab. Ya. Setelah diazab. Yang seperti ini yang dia dihisap. Ya. Namun hisabnya itu dengan hisab yang keras. Yang kata Rasulullah SAW, man nukisah lihisab uzziba. Siapa yang dihisab, dinikos. Diajak dialog dalam hisabnya, maka dia diazab. Ya. Adapun yang tadi, yang masuk surga setelah dihisab, yang dengan hisab yang ringan, itu adalah al-ard. Hisabnya itu bukan dinikos. Bukan diajak dialog oleh Allah Ta'ala, tapi al-ard. Apa itu al-ard? Dipaparkan saja. Ya. Dipaparkan saja. Nah, ini disebutkan ya oleh para ulama zalikal ard ayanzura fi kitabih. Ya, ini Ibnu Hajar di antara yang mengatakan kalau yang kedua tadi masuk surga setelah dengan hisab itu cuman al ard, dipaparkan saja hisabnya, dia melihat catatan amal dia. Ya. Kemudian Allah mengampuninya. Nah, yang ketiga yang masuk surga itu setelah dihisab, ya, ya. Setelah dihisab, ba'da munaqasyah, ya. Artinya nanti dia diazab dahulu, baru kemudian dia masuk surga. Taib. Yang dimaksud dengan dil munaqasyah itu apa sih? Adalah al istiqsa, ya. Dihisab secara detail, ya. Fil muhasabah, dalam hitungannya tadi. Wal mutolabah, tuntutan tadi. Taib. Ya. Dan yang seperti ini nanti yang diazab. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Manukisha al-hisab uzzibah. Siapa yang dinikos, dirinci hisabnya, uzzibah. Dia akan diazab. Ya dan billah. Ya. Nah ini semuanya masuk surga. Masuk surga. Seorang mukmin. Mukmin yang bertauhid. Tabarakallahu fik. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan makna tahqiqut tauhid takhlisuhu minasyawa'ibis syirki wal bida'i wal ma'asi. Yaitu memurnikan tauhid dari segala macam kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Ya. Jadi tauhid itu bukan hanya bahasanya tauhid dan syirik, bukan. Tapi juga bid'ah dan maksiat. Bid'ah ada yang membuat kafir, maka dia sama dengan kesyirikan. Ada yang tidak membuat kafir. Nah ini mengurangi kadar tauhid. Sama maksiat juga demikian. Ya, faman haqqaqa tauhidahu wa salima minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhidnya. Pengesaan dia kepada Allah. Dia mengesakan Allah dalam ibadah. Wa salima minasyirki, dia selamat dari perbuatan kesyirikan, dari kebid'ahan. Dari berbagai macam maksiat, dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adabin, maka dia masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Syekh bin Baz menjelaskan, karena syirik akbar ini kontra, ini akan bertentangan dengan tauhid. Syirik asghar sama. Syirik asgor itu syirik semisal riya, yang bukan syirik akbar. Bedanya apa? Kalau syirik akbar pelakunya di dunia murtad, syirik asgor tidak. Syirik akbar amalan seluruhnya terhapus yang pernah dikerjakan. Dan asyrakta la yahbatanna amaluk. Adapun syirik asgor, amalan yang dihapus hanya pada zat amal yang dia melakukan syirik asgor. Dia sholat riya pada hari itu. Hari itu aja yang terhapus amalannya. Sholat-sholat dia yang kemarin yang ikhlas, amal-amal dia yang kemarin yang ikhlas, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar di akhirat pelakunya tidak diampuni. Dia kekal di neraka. Syirik asgor menurut pendapat yang paling kuat, syirik asgornya saja yang tidak diampuni. Dia diadab namun tidak kekal. Ya. Syirik akbar haram masuk surga. Syirik asgor dapat masuk surga. Tabarakallahu fikum. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian ya. Wal bid'ah wal ma'asi taqdahu fi. Ah, bid'ah dan maksiat itu ya, dia menodai tauhid dan mengurangi pahala dan kadar dari tauhid. Kemudian di ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu qaulillahi ta'ala, firman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini maknanya kudwah, imam, mualliman lil khair, yaitu tauladan, imam, pengajar kebaikan. Qanitan lillah, qanitan, dia senantiasa kunut. Maksudnya bukan kunut sebagaimana kita ketahui kunut subuh, tapi dawamu ta'ah, dia senantiasa taat pada Allah. Hanifan, dia orang yang hanif. Hanif itu apa? Bukan hanya diterjemahkan secara bebas artinya lurus, tidak. Tapi al-muqbil Allah, al-mu'rid an kulli siwah, yaitu yang hanya menghadapkan diri dia dalam ibadah kepada Allah, berpaling dalam peribadatan kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Walam yakum minal musyrikin. Ya, walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim ini tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Dan Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini yang akan kita terangkan nanti. Ya, karena ada sebagian orang yang menyatakan Ibrahim itu pernah berbuat kesyirikan. Ya, tidak demikian. Para nabi itu tidak pernah berbuat kesyirikan. Para nabi itu bukan mantan budak, tidak. Para nabi semua tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Adapun ya, pernyataan Allah taala yang Nabi Ibrahim yang seakan-akan di situ mengesankan Nabi Ibrahim sedang berproses mencari Tuhan, maka itu tidak tepat. Ya. Tidak tepat. Yang Nabi Ibrahim ya melihat bulan, melihat matahari, ya, melihat bintang, ya, kemudian dikatakan itu adalah Robku, namun aku tidak suka sesuatu yang hilang, maka itu bukan dalam rangka mencari Tuhan, ya, tetapi dalam rangka munadharah, sedang mendebat mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi Ibrahim yang menyembah bulan, matahari, sedang meledeknya, ya. Oh ini Tuhan saya nih, ya hilang. Saya gak suka Tuhan yang hilang. Nah, itu dalam rangka ya mendebat kaum musyrikin yang ada di zamannya. Taib barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Taib, fadhol, kita baca syarahnya. Tumma qala syekh rahimahullah ta'ala, qala ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Wasafallahu khalilahu Ibrahima bisifatin azimatin tadullu ala kamali tauhidihi wa imanihi, wa min dhalika al-ula ummatan ay da'in ilal khairi wahdahu sabiran alayhi kama fassarahu al-ulama'u fayadu ilal haqqi wa yastaqimu alayhi wahdahu inda fasadin nasi. وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم فإنه على الحق ليس عليه غيره وما ذلك يدعو إليه وحده. طيب. Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummah. Ummah di sini qudwah, imam, lillahi hanifan. Kenapa Allah sebut Ibrahim terus di hadapan musyrikin Quraisy Karena musyrikin Quraisy mengakui ketokohan keimaman Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan mereka mengklaim mendaku bahwasanya mereka adalah di atas agama Ibrahim. Oleh karena itulah mereka melaksanakan berbagai praktek ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim, haji umrah. Maka disebut oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW agar disampaikan bahwasanya Ibrahim demikian-demikian. Karena musyrikin Quraisy itu mengklaim Ibrahim di atas agama mereka. Bahkan tidak hanya musyrikin Quraisy, bahkan Yahudi dan Nasrani juga mengklaim Ibrahim di atas agama mereka. Sehingga Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani. Maka Allah jelaskan hal ini. Ya, wasafallahu khalilahu. Allah mensifati khalil kekasihnya Ibrahim bi sifatin azimatin, dengan berbagai sifat yang agung. Tadullu ala kamali tauhidihi, yang sifat-sifat ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah untuk kita. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ya, telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Wa iman wa tadullu ala kamali tauhidihi wa imanihi. Juga sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan iman Nabi Ibrahim. Wa min dzalika di antaranya al-ula yang pertama ummatan aida'in ilal khair. Nabi Ibrahim adalah ummah, imam, qudwah, tauladan yang menyeru kepada kebaikan wahdah, kepada kebaikan semata. Sabiran alaih, bersabar di atasnya. Kama fassarahu al-ulama'u, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Fa yad'u ilal haq, Nabi Ibrahim hanya menyeru kepada kebaikan, kebenaran. Wa yastaqimu alaih, di istiqomah di atasnya. Tidak pantang mundur, ya, tidak berkeluh kesah. Wa yastaqimu alaihi wahdah, istiqomah di atas jalan Allah semata. Inda fasadin nas, ketika ya ini sudah dirusak, ya ketika rusaknya moral, akidah manusia. Wa hadanil amrani, maka dua hal ini, ya, Nabi Ibrahim mengajak kepada kebaikan dan di istiqomah di atasnya, mujtami'ani, keduanya terkumpul fi Ibrahim, pada sosok Nabi Ibrahim. Fa innahu alal haq, maka Nabi Ibrahim berada di atas al-haq. Laisa alaihi ghairuhu, ya. Wa ma dzalika yad'u ilaihi wahdah. Tidak ada waktu itu selain Nabi Ibrahim di zaman beliau, ya, yang menyerukan kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. Ya. Dan keadaan demikian Nabi Ibrahim menyeru, mengajak manusia hanya kepada Allah, bukan kepada apapun. Ya, bukan kepada dirinya. Tafadhal berikutnya. Sudah azan belum? Ya, tafadhal masih bisa waktu. Ats-tsaniyatu qanitan lillahi ay muti'an lillahi mustamiran 'alal khairi. Famin ma'anil qunuti dawamut ta'ati wa qunutuhu kana lillahi wahdahu. Falam yakun ya'budullaha ghairahu. Baik. Yang kedua, sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk Nabi Ibrahim adalah qanitan lillah. Ai muti'an. Apa itu qanitan? Yaitu yang taat lillah kepada Allah. Mustamirran, dia senantiasa terus menerus alal khair, berada di atas kebaikan. Famin ma'ani al-kunut, di antara makna kunut adalah dawamu ta'ah. Terus continue dalam ketaatan. Wa kunutuhu kana lillahi wahdah. Maka ketaatan Nabi Ibrahim hanya pada Allah Ta'ala. Falam yakun ya'budullaha ghairah. Ya. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Ya. Tidak pernah beribadah kepada selain Allah sedikit pun, tidak pernah. Fadhal. Ats-tsalitsatu hanifan al-muqbilu 'ala Allahi al-ma'ilu ilayhi minal hanfi wa huwa al-mailu fa huwa ma'ilun an ibadati ghairillahi ila Allahi azza wa jalla. Baik. Hanifan tadi sudah kita sebutkan, al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid an siwa, an kulli siwa, yang hanya beribadah kepada Allah. Ya, menghadapkan diri hanya pada Allah dalam ibadah. Al-muqbil 'ala Allah. Al-ma'ilu ilaih, al-ma'il. Al-ma'il itu dari kata al-hanfi. Apa kata al-hanfi itu maknanya? Al-mail, cenderung, condong. Wa huwa ma'ilun an ibadatillah, an ibadati ghairillah ila Allah. Ya, ila Allah. Nabi Ibrahim itu cenderung beribadah kepada Allah Ta'ala saja daripada beribadah kepada selain Allah. Condongnya beribadah hanya pada Allah. Ya, fadhal. Tsumma akada al-kalama biqoulihi walladzina hum birabbihim la yusyrikun bal fariquhum bal faraqahum fi aqidati wa a'malihi wa aqwalihi wa manzilihi wa hadha alladhi yanbaghi lil muslimi an yastaqima wa yuhaqqiqu ويحقق توحيده ولا يخالط المشركين ويكثر سوادهم. طيب. لهذه الصفات حقق إبراهيم صلى الله عليه وسلم كمال التوحيد. يكثر يا مرفوع. طيب. ثم أكد الكلام atau boleh juga أكد الكلام. Kemudian kalam ini dipertegas dengan firman Allah Taala. والذين هم بربهم لا يشركون. Ya. Bal faraqahum, bahkan Nabi Ibrahim memisahkan diri dari mereka, memisahkan diri dari musyrikin itu dalam hal apa? Akidatihi, akidahnya, amalihi, amal dia, aqwalihi, ucapan-ucapannya, bahkan manzilihi, tempat tinggalnya. Karena kita dilarang dalam syariat untuk tinggal bareng mayoritas musyrikun. Yang Nabi SAW berlepas diri dari setiap mukmin yang tinggal berbarengan dengan musyrikun. Wahada ladian bagi muslim. Inilah yang sepatutnya diamalkan juga oleh muslim. Dia istiqomah merealisasikan tauhidnya, tidak bercampur hidup bareng dengan musyrikin yang hanya akan menambah ya jumlah mereka. Tapi sampai sini wala hadhihi sifat haqqaqa ya Ibrahimu kamal tauhid. Maka sifat-sifat ini yang telah diwujudkan oleh Ibrahim ya sebagai bentuk kesempurnaan tauhidnya. Sampai sini nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pertemuannya yang mendatang di pekan depan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.